Pertanyaannya jangan banyak-banyak, tiga aja cukup. Tadi disebutkan masalah ilmu, apa saja yang harus dilakukan agar istiqamah dalam talabul ilmi? Ya, niat kita harus ikhlas karena Allah SWT. Kemudian kita harus ingat bahwa ilmu ini merupakan kewajiban yang harus kita tuntut. Kemudian yang ketiga, kita ingat bahwa dengan ilmu ini kita akan tahu tentang Islam. Kemudian juga yang mendorong kita untuk tetap istiqomah, bahwa dengan untuk ilmu kita akan memudahkan jalan yang menuju surga. Jalan menuju surga dengan talabul ilmi. Apabila seorang salah dalam bermanhaj menyelisih al-sunnah, bagaimana tentang amal ibadahnya? Ya, kalau amal ibadahnya yang sesuai dengan sunnah, ya diterima oleh Allah. Adapun tentang manhaj yang menyimpang, ya diancam dia. Karena kembali kepada ayat dalam surah An-Nisa ayat 115, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka orang yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mu'minin, kami akan palingkan kemana dia paling. Kami biarkan dia sesat dan kami ancam dia dengan masuk neraka. Amal-amal dia yang sesuai dengan sunnah, itu terima oleh Allah. Adapun penyimpangan-penyimpangan dia, ya ditolak. Dan mereka yang menyimpang dari manhaj yang hak ini, diancam dengan masuk neraka. Tadi dia ada pertanyaan, bagaimana tentang sholat jamaah dalam acara yang seperti ini? Kita ada di masjid, kita ada di masjid, dan kita sampai isya di masjid. Kenapa kita harus jamaah? Di situ ada imam rawatib, kita ikut imam. Kecuali kalau kita sholat maghrib, kemudian kita akan keluar dari tempat ini. Tapi kalau kita di sini sampai isya, kita tunggu sampai isya. Sebab kalau di sini ada berjamaah dan kita di masjid yang ikut sholat, tidak boleh, harus ikut sholat. Hatta kita sudah sholat, disuruh sholat lagi. Pernah ada di zaman Nabi SAW, ada orang yang dia tempatnya sudah sholat subuh, kemudian datang ke Masjid Nabawi, Nabi sholat, dia tidak sholat. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tidak ikut saya sholat? Saya sudah sholat. Kalau kamu bertemu dengan imam, kamu ikut sholat, meskipun kamu sudah sholat. Nah, kita di sini, pengajian kita sampai isya, kenapa harus jamak? Kalau tadi siang, karena kita akan keluar dan ada yang mau istirahat, ada yang mau pergi ke tempat yang lain, ya kita jamak. Tapi kalau kita di sini dengan maghrib sampai isya, ya kita tadi jamak. Dan jamak itu boleh aja, bukan satu sunnah, kotornya sunnah. Dan tergantung keperluan kita menjamak sholat. Tadi disebutkan ngaji ini harus sungguh-sungguh dan juga mengamalkan, bukan koleksi ilmu. Bagaimana kalau orang ngaji suka ngoreksi ustaz-ustaz? Wah, berarti lebih pintar dari ustaznya. Jadi kalau sudah sering ngoreksi ustaz-ustaznya, suka pilih-pilih, akhirnya nanti lama-lama dia putur nanti. Ah, ini gak cocok sama saya, ustaz ini. Ya ustaz manusia, bukan malaikat. Ya dia punya kekurangan. Selama akidah dan manhajnya benar, lurus, ya kita ngaji. Insya Allah banyak manfaatnya. Kecuali kalau di ahli bidah, nggak boleh kita belajar pada ahli bidah. Nah, sekarang banyak yang sering ngoreksi ustaznya. Kalau ustaz itu fulan begini, ustaz ini fulan begini. Tapi setiap hari menjadikan gurunya, ya banyak dosanya muridnya. Dan ini banyak manhaj sekarang itu. Muridnya lebih pintar dari ustaz. Karena banyak ngoreksi. Dan biasanya yang seperti itu juga kalau kita lihat kehidupannya juga, antum lihat sih orang yang sering ngoreksi ustaz, ini kehidupannya. Lama kelamaan nggak ngaji, lama kelamaan nggak ngaji, futur deh. Ah, ini ustaz salah, besok ngaji ah, ini ustaz ini salah. Akhirnya lama-lama nggak mau ngaji, rugi dia, rugi dunia dan akhirat. Orang seperti itu. Dan saya pernah lihat ada orang-orang yang seperti itu, ya sekarang ikut ahlul bidah. Dulu sering ngoreksi ustaz. Ustaz ini begini, ustaz ini begini, ustaz begini. Dilaporin. Akhirnya sekarang ikut ahlul bidah. Gabung dengan ahlul bidah. Waliyahzubillah, nasolatulah ma'afiyah. Pertanyaan singkat aja, jangan panjang-panjang. Jangan cerita, jangan dongeng. Waktunya kita terbatas. Ilmu saya juga terbatas untuk menjawabnya. Saya sudah 8 tahun ikut jamaah tabligh. Kemarin saya baca buku Ustaz yang berjudul Mulia Dengan Salam. Di situ dijelaskan tentang jamaah tabligh adalah salah satu firqah yang sesat. Tolong dijelaskan. Ini panjang penjelasannya ini. Tentang jamaah tabligh. Ya tentang jamaah tabligh pada akhirnya tarekat sufi ya. Tarekat asalnya. Ya dia terdiri dari beberapa tarekat. Naqsabandiyah, Jistikiyah dan segala macam. Disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga ya akidahnya menyimpang. Dalam masalah tauhid al-uluhiyah, juga dalam tauhid asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah juga menyimpang. Mereka masih membolehkan untuk datang ke kubur-kubur tokoh-tokohnya dan minta di sana. Maka anjuran mereka juga dalam dakwahnya, mereka dakwahnya mengajak orang untuk khuruj. Itu yang dia selalu bawa itu khuruj. Keluar 3 hari, 40 hari. Dan juga yang dituju bukan ke Mekah, IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Bulan yang lalu saya ketemu orang yang sudah ikut jamaah tabligh lebih dari 10 tahun. Ustaz, saya menyesal ikut jamaah tabligh. Saya ketemu di Sulawesi bulan yang lalu. Saya menyesal. Sampai hari dulu waktu saya banyak uang, saya ke IPB. Sekarang ini saya pengen haji nggak punya duit. Jadi memang nggak dianjurkan untuk haji, benar haji perintah wajib hukumnya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak dianjurkan sama mereka. Kemudian juga yang paling penting lagi tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Nggak utama dalam dakwahnya mereka. Yang dakwahnya utama khuruj. Kemudian lagi yang lain banyak sekali. Iya. Dan juga dakwahnya hanya amar ma'ruf, nahi mungkar nggak ada. Amar ma'rufnya nyuruh orang untuk sholat, makan di nampan ini. Tapi giran mungkar, bid'ah, syirik, maksiat nggak dilarang. Padahal antara ma'ruf dengan mungkar mencegah kemungkaran lebih tinggi daripada amar ma'ruf. Bahkan ada orang-orang yang diberikan pahala oleh Allah SWT seperti generasi pertama. Karena dia mencegah kemungkaran kata Rasulullah SAW. Lebih tinggi. Mencegah kemungkaran. Jadi banyak kekeliruan dari jamaah tabligh masalah akidah yang pokok. Ya, masalah manhaj. Jadi kalau lihat kesesatannya, itu luar biasa. Dan juga kebohongan-kebohongan mereka terhadap ulama, itu bohong. Mengatakan Syekh bin Baz mendukung, Syekh Al-Bani mendukung, Syekh Utsaimin, ini semua kadzdzab. Iftira' wa buhtan. Bohong. Kalau anda mau baca ada buku yang terbaru yang ditulis oleh Syekh Mashhur bin Salman tentang pembelaan terhadap Syekh Al-Albani dan dihabiskan, dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Mashhur bin Salman hafizahullah tentang jamaah tabligh. Dari mulai akidahnya, ibadahnya, semua rinci dibahas oleh Syekh Mashhur bin Salman, tebal bukunya. Itu dia menulis karena kebohongan-kebohongan mereka yang membawa fatwa-fatwa para ulama. Ya kira untuk mendukung pendapatnya dibawalah fatwa Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin. Kira Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullah Syekh Al-Bani menganjurkan mereka untuk mengikuti akidah salaf, manhaj salaf. Kemudian mengikuti pemahaman yang benar, enggak diambil oleh mereka. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada Syekh kemudian dijawab, itu diambil oleh mereka, dimanfaatkan. Padahal Syekh maksudnya beda. Dan itu disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Bagaimana kalau orang yang dia meninggal dunia tapi dia masih punya utang yang belum selesai, harus dibayarkan. Bahkan kalau seandainya punya warisan, dia ada warisannya, tetap harus dibayarkan dulu. Meskipun habis warisannya untuk bayar utang, tidak ada masalah. Bahwa yang didahulukan utang, harus bayar utangnya. Kesian dia. Kalau orang tua kita punya utang, segera bayarkan utang-utangnya. Jangan ditunda, segera. Sebab Allah menyebutkan demikian. Min ba'di wasiyyati yusa biha aw dain. Wasiat atau utang, segera utang harus dibayarkan. Saya sering melakukan maksiat. Dan sering mengkhianatkan, apa nasihat saya tinggalkan maksiat. Dia nasihatnya dia sudah tahu. Dia tahu maksiat. Kemudian bagaimana tinggalkan? Ya tinggalkan maksiat. Kau minta nasihat lagi. Sudah tahu. Orang yang beriman, kalau tahu itu maksiat, tinggalkan. Dan Allah menyebutkan jangan terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, orang-orang yang berbuat keji, berbuat kejelekan, atau dia menzalimi diri mereka, mereka minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada yang Allah mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa, sedangkan dia tahu bahwa itu dosa. Aku tidak tahu, tidak tahu perbuatan dosa. Dan mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dan juga saya ingatkan, ya Qanif Dina, insyaAllah, untuk saya, untuk para da'i, dan untuk tulabul ilm. Nanti seseorang pernah menyebutkan tentang orang-orang yang banyak beramal, bahkan dia bangun di tengah malam. Tapi kalau dia melewati apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dia lakukan perbuatan itu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Dia bawa pahala seperti gunung Tihama. Kemudian Allah jadikan amalnya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Jadi orang yang tahu perbuatan maksiat dan dia tahu perbuatan dilanggar juga, maka akan dihapuskan amalnya. Dan riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Ini peringatan untuk saya dan untuk anda sekalian, kita hati-hati. Ini pertanyaan berkaitan dengan utang. Bagaimana tentang kredit dua harga, kontan segini, utang segini? Itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah, tidak boleh. Karena dua penjualan dengan satu penjualan, dan ini masuk riba. Dijelaskan juga oleh Syekh Salim bin Idil Hilali dalam kitabnya Mausu'ah Al-Manahi Al-Syar'iyah. Di buku saya juga jelaskan ini. Memang ada perbedaan ya di antara ulama, tapi yang dibawa oleh Syekh Al-Bani pertama dalil, yang kedua penjelasan rawi tentang makna dari hadis itu, kemudian penjelasan tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatul mujtahidin, kuat. Karena apa? Yang menjelaskan makna hadis itu enggak boleh dua penjualan atau penjualan, yaitu kontan umpamanya 1000. Dijelaskan oleh para tabi'in ini. Kontan 1000, kalau utang 1500. Ini riba. Ini. Kredit ke nama cara. Yang enggak boleh, kredit biziada. Bayu taksir biziada. Kredit dengan tambahan yang dibenarkan. Itu saya sebutkan keterangannya di buku saya, Ruh Seorang Mukmin Tergantung Dengan Hutangnya. Ruh Seorang Mukmin Tergantung Dengan Hutangnya, saya jelaskan di buku itu. Tentang penjelasan Syekh Al-Bani dan juga Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Bagaimana kalau kita utang pada orang lain, kemudian orang itu meninggal, kita belum sempat bayar, ya bayarkan kepada ahli warisnya. Dibayarkan kepada ahli warisnya. Tentas kita mohon ampun kepada Allah, bahwa utang itu harus dicatat. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang utang. Kita yang berutang, kita mencatat. Kemudian kita tentukan waktunya kapan kita bayar. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu tentang fitnah yang ada, yang beredar di tengah-tengah kita. Tentang masalah fitnah, ya Qanif Dina, Zatullah. Tidak akan selesai, dan terus akan bergulir fitnah itu, tidak akan berjalan. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Tadi sudah pagi saya jelaskan. Hadis riwayat Muslim. Turadul fitnu ala qulubi kal hasiri udan udan. Fitnah itu akan masuk ke dalam hati seperti anyaman sehelai tikar, sedikit demi sedikit. Orang yang menerimanya akan ditulis titik hitam. Sedangkan yang menolaknya, dia akan tetap putih cemerlang hatinya. Dan ini akan terus, fitnah itu akan ada. Sekarang bagaimana sikap kita dari fitnah yang ada? Taqwa bidina jazakumullah. Kita tetap menuntut ilmu. Jangan terpengaruh dengan fitnah yang ada. Tetap kita menuntut ilmu, belajar Quran wa sunnah ala fahmi salah terus. Kemudian setelah kita pelajari, kita yakini, kita pahami, amalkan, ilmu itu diamalkan. Amalkan. Maka Nabi ketika menyebutkan tentang fitnah-fitnah, disuruh kita banyak beramal. Banyak beramal. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan faqita'il lailal muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, segeralah kamu beramal, karena fitnah-fitnah ini sudah seperti bagian potongan malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir, karena dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Banyakkan amal soleh. Jadi jangan kita bicarakan oh, ada fitnah, dibicarakan lagi, enggak ada selesainya. Antum banyakkan amal, apa sih yang harus kita lakukan? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk Islam dan kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan? Kita pasti akan mati, dan kita akan ditanya tentang apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Sibukkan diri kita dengan amal, dan waktu itu berharga, jangan kita buang waktu kita. Maka itu, kita menuntut ilmu, amalkan, jauhkan tempat-tempat fitnah, kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Nabi sendiri selalu berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari fitnah. Selalu Nabi berdoa kepada Allah. Dan Nabi bahkan minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan tidak terfitnah. Itu yang selalu Nabi baca. Dan dalam keadaan seperti itu jangan termalu dengan fitnah yang ada. Kita sudah bisa lihat dan hati kita bisa lihat tahu ini benar ini salah. Kita bisa lihat dari apa yang ada ini. Kalau kita masih sama banyak kepada ahlul ilmi, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Cuma jangan disibukkan dengan fitnah, enggak akan selesainya. Kadang-kadang antum sudah tahu ini fitnah. Kemudian akhirnya sibuk dengan apa? Lihat di internet. Wah, ustaz pulannya ditahdir. Baca lagi, ditahdir lagi. Akhirnya bingung. Bingung. Kalau sudah bingung, enggak mau ngaji. Enggak mau nuntut ilmu. Tinggalkan dia seperti tinggalkan, enggak ada manfaatnya. Memang terus subuhan itu akan datang terus tidak pernah berhenti. Antum buka internet, ribuan fitnah yang masuk di situ. Ribuan fitnah yang masuk. Maka bagaimana? Ya sudah tinggalkan. Ambil manfaat dari para masyayikh yang ma'ruf. Kita belajar, kita dengarkan ceramahnya, kasetnya, yang lain tinggalkan. Tapi ini kita mengalami zaman-zaman fitnah. Kalau enggak, kita akan terbawa. Dan kita akan seperti yang tadi, membicarakan aib orang, memfitnah segala macam, menuduh, dan itu berbahaya buat kita. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya jawab. Yang lainnya, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita dan memberikan sabar dan memberikan kita tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.